الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-17 dari surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala mengatakan anzala minas sama'i ma'a. Ini perumpamaan yang Allah berikan. Anzala minas sama'i ma'a, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air, yakni hujan. Fasalat audiyatum biqadariha, kemudian mengalirlah air yang telah turun tadi memenuhi lembah sesuai dengan kadarnya masing-masing. Para ahli tafsir dan ulama kita mengatakan ini perumpamaan yang Allah umpamakan tentang wahyu dan ilmu serta petunjuk yang Allah turunkan. Fasalat audiyatum biqadariha, kemudian lembah ini, yang dimaksud lembah ini adalah hati, kalbu kita. Ada kalbu yang bisa menampung air karena memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti lembah yang besar luas tentu bisa menampung air banyak. Ada juga lembah yang kecil, ya sesuai dengan kadarnya, sedikit pula yang akan dia tampung dari air. Demikian pula hati, ya kalbu manusia ini, barakallahu fikum, ada yang telah Allah persiapkan memang luas, barakallahu fikum, sehingga dia bisa menampung ilmu yang banyak. Baik. Fasala taudiyatum biqadariha fahtamala saylu zabadar rabiya. Ilmu dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, yang Allah turunkan dan masuk ke dalam kalbu kita sesuai dengan keadaannya masing-masing, ini seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahtamala saylu zabadar rabiya. Ini akan, air ini akan mengangkat dan membawa kotoran-kotoran yang ada di lembah itu, membawanya pergi. Barakallahu fikum, sampah-sampah, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, buih-buih, dia akan diangkat dan dibawa pergi. Sama seperti itu ilmu yang Allah turunkan kepada kita, ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mengangkat semua syubhat, barakallahu fikum, semua kerancuan-kerancuan yang ada dalam hati kita, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganjal, mengganggu, atau kotoran-kotoran yang mengganggu, itu akan mengangkat, barakallahu fikum. Wah, itu akan mengangkatnya dan membuangnya jauh-jauh. Ini perumpamaan yang sangat indah, barakallahu fiik. Syubhat-syubhat, di kerancuan pemikiran kita tentang kehidupan kita ini dan kehidupan beragama ini yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, itu akan hilang. Dengan catatan ilmu yang Allah turunkan ini dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk. Ini akan membongkar kesyirikan, khurafat, bid'ah, maksiat, syahawat, syubhat, ini akan diangkat semuanya. Barakallahu fikum. Kemudian ditanam dengan ketauhidan, ditanam dengan sunnah, ditanam dengan amal saleh, ditanam dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Biidznillah tabaraka wa ta'ala. Indah sangat perumpamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatun biqadariha. Fahtamala sayyidu zabadar rabi'a. Air yang banyak ini tadi. Tamala sayyidu zabadar rabi'a. Ini akan mengangkat kotoran-kotoran tadi dan bawa pergi. Baik. Ini kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita itu akan hilang biidznillah tabaraka wa ta'ala. Di sisi yang lain Allah perumpamakan wa mimma yuqiduna 'alaihi finnari ibtigha'a hilyah. Dan dari apa-apa yang mereka nyalakan dan mereka bakar, mereka panasi di dalam api berupa barang-barang tambang. Barakallahu fikum. Emas harus dibakar, perak juga harus dibakar, tambang-tambang ini harus dibakar, harus melalui proses pembakaran. Dengan pembakaran inilah terpisahkan mana yang bagus, mana yang murni, dan mana yang karat atau sesuatu yang bukan bagian daripadanya. Baik. Seorang pandai besi ketika hendak membuat pedang mungkin atau pisau atau peralatan-peralatan lain-lainnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mata, hilyah, mau bentuk perhiasan, mau bentuk ini peralatan-peralatan, ini besi ketika dipanasi tidak langsung bisa jadi apa? Tidak jadi langsung jadi pisau, tidak langsung jadi bisa pedang. Tapi dibakar sedemikian rupa sampai membara, kemudian dipukuli sehingga apa? Keluar itu karatan-karatannya yang tidak ada manfaatnya. Justru bahkan ketika dia tetap bersama dengan inti besi itu, dia akan merusak. Barakallahu fikum. Dia akan merusak, maka harus melalui proses pembakaran, pemurnian namanya. Sehingga pisau atau pedang atau peralatan-peralatan, pacul kah, linggis kah, apakah itu dengan apa? Dengan hasil terbaiknya, dan itulah inti dari besi itu. Barakallahu fikum. Wa mimma yuqiduna 'alaihi finnari batiga ahliyatin aw mata'in zabadun mithlu. Di sini Allah SWT mengatakan zabadun mithlu, sama seperti apa? Sama seperti buih yang tadi yang ada di bawah oleh air. Barakallahu fikum. Zabadun mithlu. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan antara hak dan yang batil. Memang harus dipisahkan antara hak dengan yang batil. Ketika tercampur, maka di sini akan muncul kerancuan, kesalahpahaman, kurang mengerti. Maka dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, in hidayah yang Allah turunkan, barakallahu fikum, itu akan membersihkan. Baik. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan yang seperti ini pula, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu al-ilmu wal huda, ilmu dan petunjuk. Dan beliau alaihi salatu wasallam membagi tiga ini kalbu. Kalbu yang bakal menyikapi air hujan ini. Diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti jenis tanah. Tanah ini dibagi menjadi tiga jenis. Tanah subur gembur itu tanah pertama. Tanah subur gembur ini ketika turun hujan padanya, maka dialah yang akan menumbuhkan berbagai macam tetumbuhan, dari rumputan, ilalang, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, barakallahu bikum, dan akan menghasilkan biji-bijian, buah-buahan, barakallahu bikum. Tanah yang subur, gembur, ini tanah yang gampang mengikat air dan tidak gampang dia mengering karena tingkat kesuburannya. Barakallahu fikum. Ini kalau kita ambil dua tanah, dua jenis tanah, barakallahu fikum, tanah subur gembur dengan tanah yang tidak subur. Sama-sama kita masukkan di gelas aqua. Paham barakallahu fikum. Kemudian dibuat bocor bagian bawahnya, kemudian sama-sama disiram dengan air. Kemudian dibiarkan. Barakallahu fikum. Ini yang kurus, tanah kurus ini akan mengeluarkan semua airnya dan tidak tersisa di dalam tadi kecuali sedikit sekali. Adapun tanah ini, barakallahu fikum, tanah yang subur, dia akan mengikat air. Kelebihan yang dia miliki dia akan keluarkan dan itu sangat sedikit. Tanah subur gembur itu tidak gampang kekeringan. Barakallahu fikum. Itu yang dikatakan Rasulullah, amsakatil ma wa ambatatil ushbal kathir. Tanah yang subur gembur dia yang bisa mengikat air, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah yang akan menumbuhkan tumbuhan yang banyak. Barakallahu fikum. Tanah jenis yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah yang kurang gembur dia, tapi dia bisa menampung air. Barakallahu fikum. Dia bisa menampung air dan orang-orang bisa mengambil dari air itu. Ya bentuknya mungkin agak lain sehingga air itu bisa tertampung di satu tempat. Tapi untuk sesubur seperti yang pertama tidak. Barakallahu fikum. Ya tumbuh juga tumbuhan tapi sedikit, tapi intinya dia menampung air. Baik. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, innama hiya ki'anun la tumsikuman wa la tumdibitu kala'a. Ki'an sama seperti tanah padang pasir. Barakallahu fikum. Begitu turun air hujan, les hilang itu air dan tidak tumbuh tumbuhan sedikit sedikit pun. Barakallahu fikum. Ini model hati yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Model yang pertama adalah model orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum, yang menyerap ilmu yang banyak, kemudian dia memberikan kemanfaatan yang sangat banyak pula. Model tanah yang seperti ini, dia subur tumbuh tumbuhan di atasnya, kemudian dia menyimpan air. Begitu kita menggali ke bawah sedikit saja ada air yang ditampung di dalamnya. Barakallahu fikum. Ini sama seperti ulama yang beramal, yang berilmu dan menyebarkan ilmu. Barakallahu fikum. Baik, orang-orang saleh yang menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Model yang kedua adalah model orang-orang yang menyampaikan ilmu. Dia menampung ilmu, menghafal, kemudian dia menyampaikannya ke orang. Baik. Ya kondisinya di bawah sedikit dari yang pertama. Kemudian yang ketiga itu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak mau menerima ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. La tumsikuman wa la tumbitu kala'a. Dia tidak menampung air dan juga tidak menumbuhkan tumbuhan. Barakallahu fikum. Ini orang-orang yang tidak mau menerima hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan yang sangat indah, dan di dalam Al-Qur'an ini banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amsalun nadribu 'alin nasi la'allahum yatafakkarun," atau di ayat ini yaqilun. Barakallahu fikum. "Wa ma ya'qiluha illal 'alimun," dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang alim diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian di antara salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in ketika mereka membaca permisalan dalam Al-Quran kemudian mereka kurang memahaminya, mereka pun menangis sambil mengatakan, aku berarti bukan termasuk orang-orang yang alim. Barakallahu fikum. Perumpamaan ini sangat indah. Sebagaimana air hujan diturunkan oleh Subhanahu wa taala, dia akan membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di lembah itu. Barakallahu fikum. Demikian juga api. Api ini akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada besi atau pada tambang, barang tambang ini, sehingga yang tertinggal adalah sesuatu yang murni. Ini yang dikatakan oleh Subhanahu wa taala, "Amma ma yanfa'u fa yamkuthu fil ard." Maka yang bermanfaat itulah yang tetap tinggal di atas muka bumi. Wa mama kata Allah Subhanahu wa taala, wa mama yanfa'u an-nasa fa yamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Taifamma az-zabadu fa yadhhabu jufaa. Adapun zabat ini, zabat ini apa namanya, kotoran-kotoran ini, buih-buih ini, ia akan pergi dengan sia-sia, sirna, tidak membekas, tidak ada sesuatu yang bisa diambil manfaat padanya. Demikian juga barakallahu fikum, karatan-karatan yang ada pada besi atau pada barang tambang lainnya itu tidak akan ada manfaatnya, dia akan pergi dengan sia-sia. Wa mama yamfa'unna sapa yamkuthu fil ard, maka adapun yang bermanfaat untuk manusia, maka itulah yang akan tetap tinggal di atas muka bumi ini. Barakallahu fikum. Ini perumpamaan yang sangat indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika yadribullahu al-amsal." Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan antara hak dengan yang batil, petunjuk dan kesesatan. Tapi siapa yang menerima petunjuk, maka dialah orang-orang yang berbahagia, dan siapa yang menolaknya, maka dialah yang akan tersesat. Allahul musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.